الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan di antara sebesar-besar nikmat adalah nikmat seseorang dimudahkan untuk berjalan di atas jalan menuntut ilmu. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan seseorang untuk mempelajari Alkitab was-sunnah. Yang demikian ini telah diperintahkan oleh Allah untuk kita berbahagia. Sesuatu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia, berarti sesuatu itu sesuatu yang sangat mahal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Nabi, bifadlillah wa birahmatihi, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmat dari Allah. Yang dimaksud dengan fadlullah, rahmatullah adalah Alkitab, wassunnah, al-Islam, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fabidhalika, dengan nikmat-nikmat itu, falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia. Diperintahkan untuk kita berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa Islam, berupa iman, berupa hidayah, berupa ilmu Alkitab was sunnah. Diperintahkan untuk kita berbahagia. Bahkan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yang Allah berikan ini khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Minat dunia wa mafiha, dari dunia dan seisinya. Sebagian manusia, dan banyak bahkan dari manusia, yafrah, suka dengan dunia yang dikumpulkan. Al-dhahabu wal-fiddah, emas dan perak yang dikumpulkan, yafrah. Orang suka ketika dia melihat emasnya bertambah, peraknya bertambah, hartanya bertambah, tanahnya tambah luas, dan seterusnya. Ya Allah. Tetapi ada sesuatu yang sesungguhnya lebih dari itu semuanya. Yakni lebih baik daripada dunia wa ma fiha, yang ternyata tidak banyak orang berbahagia dengan itu. Yaitu Alkitab wa Sunnah. Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim, seorang hamba, ini khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan, minal zahabi wal fiddah, rupa emas dan perak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita hanya mengingatkan sesuatu yang insyaallah kita semuanya telah mengerti, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semuanya insyaallah taala ketika Allah Subhanahu wa taala itu kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu, untuk memahami Alkitab was sunnah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan mudahkan dia untuk mengerti Alkitab was sunnah. Allah mudahkan dia untuk memahami agama. Hadis ini juga semakna dengan ayat yang telah kita baca tadi. Ketika Allah menghendaki kebaikan, di dalam hadis ini tidak dikatakan Allah akan jadikan dia kaya, Allah akan jadikan dia raja, Allah jadikan dia seorang penguasa di dunia ini, tidak. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Wabillahi taufik. Dan di atas inilah para sahabat dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar para sahabat yafrah, bahagia dengan apa yang mereka dapatkan berupa ilmu, dengan apa yang mereka dapatkan berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran ketika para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka berlomba-lomba untuk menghadiri majalis al-ilm, menghadiri majlis-majlis Nabi alaihi salatu wasallam, yafrah, suka dengan apa yang mereka dapatkan berupa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ayat yang mereka dengar, hadis yang mereka dapatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, siang dan malam para sahabat terus berusaha untuk mendapatkan ilmu. Bahkan di antara mereka ketika mereka tidak mendapatkan waktu yang luas karena ada hajat yang harus mereka tunaikan berupa hajat-hajat keluarga, karena masih seorang harus memenuhi nafkah keluarganya dan seterusnya, tidak menghalangi mereka untuk berusaha berpikir bagaimana saya mendapatkan ilmu, bagaimana saya duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak seperti kebanyakan manusia saat ini, ketika mereka sempit hidupnya, ketika mereka dalam keadaan susah, berpaling dari ilmu, berpaling dari majelis ilmu. Tidak demikian dengan para sahabat. Mereka mengerti bahwasanya Alkitab was sunnah lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Sehingga mereka tidak pernah lepas dari majalis zikri, majalis ilmi. Fuqara, sahabat, kebanyakan memang fakir sahabat itu. Mereka berpikir bagaimana agar saya tetap bisa duduk di majelisnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan mereka juga harus bekerja untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Fuqara kebanyakan mereka. Kata para sahabat dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, kurang lebih maknanya, dulu kita para sahabat adalah khuddama anfusina. Kita dulu para sahabat adalah khuddam, yakni berkhidmah kepada diri kita masing-masing. Tidak punya pembantu, tidak punya pegawai, tidak punya pekerja, sehingga harus bekerja sendiri untuk mendapatkan rezeki. Tetapi mereka tidak kemudian berputus asa untuk tetap duduk di majelis Nabi. Akhirnya di antara mereka berusaha untuk adanya syarikah. Di antara mereka ada di antara mereka yang memiliki unta sekian atau kambing 3, kambing 5 dan seterusnya. Mereka gabungkan kambing-kambing mereka sehingga mereka bisa bergantian. Sehari ya mereka mengembalakan kambingnya dan kambing teman-temannya atau kambing saudaranya. Sementara saudaranya bisa duduk di majelisnya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Besoknya bergantian lagi. Ya. Saudaranya mengembalakan kambingnya dan kambing ya, teman-temannya. Ya, sementara yang lain bisa duduk di majelis Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang mereka pikir. Bagaimana saya bisa duduk di majelis ilmu? Bagaimana saya duduk dengan Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis, tiga hadis, ayat yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Karena mereka memang faham dan dididik oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya apa yang mereka dapatkan berupa ilmu Alkitab wa sunnah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil juga yang menunjukkan bahwasanya ilmu Alkitab wa sunnah itu khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, adalah seperti apa yang telah kita dengar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang fadail, fadilah sebagian amalan. Fadilah sebagian amalan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan al-kalimat al-arba, empat kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, atau kama qala rasul alaihi salatu wassalam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sungguh aku mengucapkan kalimat ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syams, daripada dunia dan seisinya yang matahari terbit menyinarinya. Subhanallah, ini hanya satu bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian kecil dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini mengucapkan kalimat mada, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul lebih mencintai daripada dunia dan seisinya. Kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian juga sebagian dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang rakaat salat fajar, yakni qabliyah, salat subuh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atul fajri, dua rakaat fajar. Yakni rakaat qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Lebih baik daripada emas, lebih baik daripada perak, lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Ini sebagian kecil dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga sesungguhnya ma'asyiral muslimin, tidak pantas bagi seorang talib ilmin untuk kemudian ya melemparkan pandangannya kepada sesuatu yang sesungguhnya jauh di bawah apa yang sedang dia lakukan. Ketika seorang sudah belajar di sebuah ma'had misalnya, alhamdulillah di ma'had ini setiap hari ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya satu ayat, banyak ayat yang dipelajari, bukan hanya satu hadis, banyak hadis yang didengar. Baik, dalam majelis ini saja ikhwan, dan ini semua hadis yang ma'ruf, yang panjenengan sudah sering mendengar dan hafal apa yang saya sebutkan tadi, bukan sesuatu yang baru bagi thullabul ilmi, sesuatu yang sudah sering didengar. La naqul subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alayhi syams. Saya mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar lebih baik daripada dunia dan sisinya. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan sisinya. Begitulah bul ilmi, bukan sesuatu yang asing. Tinggal bagaimana dia berusaha untuk mengamalkan. Ya, ini sedikit dari amalan ini, sedikit dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa minallah, dan itu semua dari Allah, wahyu dari Allah. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidak pantas bagi seorang talibi ilmin, para penuntut ilmu, kemudian merasa iri dengan orang-orang yang mengumpulkan dunia dan seisinya, yang mereka tidak gunakan itu untuk apa yang Allah ridai. Hanya sekedar mengumpulkan dunia, hanya sekedar mengumpulkan emas, hanya sekedar mengumpulkan perak. Adapun orang-orang yang memiliki harta kemudian digunakan untuk Islam, al-Muslimin, untuk jihad dan seterusnya, yang seperti itu kita boleh untuk kemudian juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasad dalam arti membenci nikmat Allah berikan kepada saudaranya berupa kekayaan, tidak. Tetapi punya keinginan, seandainya saya seperti itu, maka saya akan gunakan untuk apa yang Allah ridai. Itu juga bisa karena ilmu. Tetapi hanya sekedar kemudian melihat, aduh saya ini kok dari dulu hanya di pondok, hanya belajar ini, belajar itu. Kemudian merasa iri dengan orang-orang yang memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki sawah, memiliki dan seterusnya. Sementara mereka tidak memiliki sedikit pun semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian kita iri kepada yang seperti itu. Maka ini sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang terbalik. Bukankah Allah merintahkan kita untuk berbahagia dengan tadi semuanya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairu mimma yajma'un. Allah mudahkan kita thullabul ilmi menghafalkan satu surat dari Al-Qur'an, dua surat dari Al-Qur'an, bahkan ada yang satu juz dari Al-Qur'an, dua juz dari Al-Qur'an, setengah dari Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an seluruhnya walhamdulillah rabbil alamin. Satu ayat, satu hadis dihafalkan, separuh hadis arba'in dihafalkan, kitab arba'in nawawiyah dihafalkan semuanya, berusaha menghafalkan kitab Umdatul Ahkam satu hadis, dua hadis. Wallahi demi Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian seorang tidak berbahagia dengan itu, nah ini kebalik. Dan saya yakin fi'idnillahi azza wa jal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ingat dengan nikmat ini. Semoga insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita sesuatu yang sangat banyak. Wallahi demi Allah, sesuatu yang sangat banyak, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah bersedih dengan apa yang menimpa beliau berupa kefakiran. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah juga demikian, tidak bersedih dengan apa yang menimpa berupa kefakiran. Terbukti kefakiran yang mereka rasakan tidak menjadikan mereka berhenti dari menuntut ilmu, tidak. Imam Syafi'i rahimahullah fakir, lahir dalam keadaan bapaknya tidak ada. Tufiya, wafat bapaknya. Dipelihara oleh ibunya. Seorang yang memiliki nasab yang luar biasa, Qurasyi. Imam Syafi'i Qurasyi. Dari sisi nasab yang luar biasa. Fakir. Tetapi kefakiran itu tidak menjadikan kemudian bersedih, tidak menjadikan kemudian beliau tidak menuntut ilmu, tidak. Apa yang bisa beliau lakukan. Baik, menghafalkan Al-Quran sebelum genap 10 tahun. menghafalkan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah sebelum genap umur 15 tahun atau 13-an tahun, hafal kitab Muwatta Imam Malik, hadis-hadis yang ditulis oleh dan dikumpulkan oleh Imam Malik, sudah hafal sebelum duduk di hadapan gurunya, sebelum duduk di hadapan Imam Malik rahimahullah. Kemudian setelah itu ya, beliau melakukan rihlah perjalanan ya, menuju ke Madinah, duduk di hadapan Imam Malik rahimahullah untuk membaca kitab Muwatta, mengambil fawaid dari Imam Malik rahimahullah. Dan kefakiran beliau tidak menghalangi beliau untuk kemudian berpaling dari menuntut ilmu, tidak. Sampai disebutkan beliau tidak memiliki kertas, tidak memiliki sesuatu untuk menulis. Di mana beliau menulis? Beliau menulis di tulang-tulang ya, belikat ya, atau mungkin di tempat-tempat bisa beliau tulis. Sampai beliau memiliki sebuah gentong yang sangat besar yang biasa digunakan untuk menyimpan tulisan-tulisan tadi. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau telah mencapai ya, ilmu yang demikian luas ya, tentunya menurut pandangan manusia dan memang demikian, la nuzakki allahi ahada. Ada yang bertanya, ya Imam Ahmad, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Ya, sudah punya ilmu yang banyak. Ya. Beliau mengatakan, yang mana yang kurang lebih, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahad. Tidak ada berhentinya kecuali dengan berhentinya nafas kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya, membimbing kita semuanya untuk bisa mencintai ilmu, mencintai majalisil ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik generasi kita, anak-anak kita. Dan anak-anak kaum muslimin untuk betul-betul mencintai ini, Alkitab wa Sunnah, dan serius di dalam mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dan kondisi negeri kita yang seperti ini ya, demikian susah, banyak sekali fitnah ya, kondisi yang tidak menentu, dan hanya kepada Allah saja kita mengadu. Di antara sebab untuk kita bisa memperoleh keselamatan adalah dengan kita serius belajar Alkitab wa Sunnah, mempelajari akidah yang sahihah, akidah yang benar, mempelajari ibadah yang sahihah, mempelajari ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, mempelajari Alkitab wa Sunnah. Dengan itu akan turun ketenangan, dengan itu akan turun rahmah, yakni diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang sudah mendapatkan sakinah, rahmah, Allah akan berikan pertolongan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama qala ar-rasul alaihi salatu wassalam." Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid, di salah satu rumah dari rumah Allah azza wa jalla, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, bukan membaca yang lain. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari ya, di antara mereka kitab Allah, termasuk dalamnya adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Tidaklah mereka mempelajari itu ya, mempelajari akidah sahihah, mempelajari ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, illa kecuali nazarat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan akan disebut-sebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan terjadi menurut kita semuanya, menurut Anda semuanya, ketika seluruh penduduk negeri ini, seluruh bangsa ini ya, memiliki keseriusan untuk duduk di majelis ini, di masjid-masjid Allah, mempelajari Alkitab, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang akan terjadi? Ketenangan akan diturunkan kepada seluruh penduduk negeri ini. Rahmat juga akan diliputkan kepada seluruh penduduk negeri ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan kebaikan kepada negeri ini. Sebuah negeri ketika dirahmati Allah, sebuah negeri ketika turun kepada mereka sakinah, maka sungguh ya, akan menjadi sebab kebaikan. Dan wallahu a'lam, mungkin di antara sebab kenapa kondisi negeri kita seperti ini, dan semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin min kulli su', dari segala kejelekan, mungkin di antara sebabnya adalah ketika banyak di antara manusia berpaling dari Alkitab wa Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan pada hari kiamat, apa namanya? Allah mengatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Qala lima hasyartani 'ama wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari dzikri, yakni Alkitab was Sunnah, berpaling dari ilmu, berpaling dari akidah sahihah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sempit. Kesempitan itu sebabnya adalah ketika berpaling dari Alkitab was Sunnah. Di dunia sempit, di alam barzah sempit. Dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan mereka dalam keadaan a'ma, dalam keadaan apa? Buta. Kemudian mereka berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu kami hidup di dunia dalam keadaan melihat? Maka Allah menjawab, demikianlah kalian dihukum, demikianlah kalian dibalasi, sebab ketika di dunia datang ayat-ayat kami, namun kemudian kalian meninggalkannya, melupakannya. Maka demikian pula pada hari ini kan dihukum seperti ini, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kaum muslimin. Wallahu taala alamu shawab. Semoga apa yang kita ingatkan pada kesempatan ini memberikan faedah untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.